sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Tamallahu barakallahu fikum. Masih dalam hadis yang ketujuh dari hadis Abi Ruqayyah Tamim Ad-Daus atau Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, yang menjelaskan tentang bahwasanya agama adalah nasihat. Dan yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-din nasihat li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Agama nasihat teruntuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya itu sikap terbaik seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dikategorikan sebagai nasihat bagi Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang telah kita lalui bahwasanya sikap terbaik dari seorang muslim terhadap Rasulnya alaihi salatu wassalam itu al-iman tam bi risalatihi, beriman secara sempurna, secara menyeluruh terhadap risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang risalah tersebut berlaku bagi segenap makhluk di berbagai macam penjuru dunia, tidak hanya kalangan Arabnya, demikian pula kalangan non-Arab, tidak kalangan manusianya, demikian pula kalangan jin. Demikian pula yang kedua, sebagai makna ad-din nasihah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sikap terbaik seorang muslim terhadap Rasulnya, yaitu dengan membenarkan berita yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua sidqun, benar adanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kategori kebenaran berita yang dapat dipertanggungjawabkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang ketiga, yang telah kita lalui pula, agama nasihat bagi Rasulnya, yaitu sidqul ittiba'i lahu, jujur dan benar dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya seorang muslim mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, zahir dan batinnya, sehingga tidaklah dia mengklaim dirinya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya pakaiannya saja, kemudian akidahnya Syi'i, Rafidhi, akidahnya Syiah, Rafidhah, atau pakaiannya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi akidahnya Sururi Ikhwani, Sururi ataupun Ikhwanul Muslimin, atau pakaian yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi akidahnya Sufi, pemahamannya takfiri, mudah dalam mengkafirkan manusia, mudah dalam menghalalkan darah manusia, bahkan darah kaum muslimin. Maka ini semua jika lo benar pengikutannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berupaya berusaha baik secara zahir ataupun secara batin, mencakup prinsip-prinsip dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dia ikuti dengan jujur dan benar, sehingga tidaklah dia dalam berdakwah mengikuti prinsip Ikhwanul Muslimin atau Sufiyin, sementara dalam bidang akidah dia mengambil akidah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam bidang fikih, dia mengambil fikih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang lainnya dia mengambil dari selain Rasul alaihi salatu wasallam. Maka termasuk agama bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ma jaa bihi alaihi salatu wasallam, dalam seluruh perkara yang datang darinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqidatan, baik itu akidahnya, wa tauhidan, tauhidnya, muamalatan, muamalahnya, wa adaban, adabnya, wa sulukan, perangainya, wa akhlaqan, akhlaqnya, wa da'watan, da'wahnya, dan seluruh apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu diikuti. Bukan terbatas dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tertentu saja. Maka dengannya engkau telah melaksanakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinun nasihah li rasulihi, bagi rasulnya. Sehingga tidak boleh bagi seseorang mengikuti selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, dia boleh mengikuti selain Rasul sallallahu alaihi wasallam in kana wasitatan bainahu wa bainar rasuli sallallahu alaihi wasallam, jika orang tersebut sebagai wasithah, sebagai perantara antara dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang perantara di sini adalah perantara syar'i, dini. Boleh kita mengikuti selain Rasul sallallahu alaihi wasallam jika orang yang diikuti oleh kita sebagai perantara yang akan menyampaikan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan dalam perihal apa? Menyampaikan dalam perihal apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari syariatnya. Ya. Bukan menyampaikan kedekatan. Seperti yang dikira oleh sebagian orang, supaya dirinya dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencari perantara dari orang-orang saleh. Tapi yang dimaksud supaya kita sampai kepada apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dari syariatnya. Orang tersebut bisa memahamkan kita, bisa mengajari kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu boleh untuk kita mengikutinya. Dan mengikutinya pun karena ketentuannya, dalam rangka perantara untuk menyampaikan kita sehingga kita bisa mengetahui dan memahami serta mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebatas itu, bukan mengikuti orang yang semata, tetapi mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena melalui orang tersebutlah kita akan faham dan mengetahui serta mampu mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua sebagaimana yang sering kita membahasnya sebagai wasitatun syara'i, perantara yang sesuai dengan syariat. Sehingga di sana berbeda dengan wasitatun bid'i wa syirki, perantara-perantara kebidahan ataupun kesyirikan. Seseorang mengikuti orang lain, ternyata orang tersebut menjerumuskan dirinya ke dalam kesyirikan ataupun kebidahan. Maka ini termasuk perantara yang terlarang. Sehingga kata Syekh Al-Muslimin rahimahullah taala, bolehnya kita mengikuti orang tersebut dalam rangka perantara antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihaitsu yakunu indahu min ilmi sunnati malisa injak, yang mana orang tersebut memiliki ilmu tentang sunnah, orang tersebut memiliki pengetahuan, pemahaman tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malisa injak, yang ilmu tersebut tidak ada pada diri kita, kita tidak mengetahuinya, kita tidak bisa memahaminya. Maka kita ikuti orang tersebut untuk memahamkan kita dan mengajari kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran, prinsip-prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Maka kata Syekh, "Hina idzin la haraja an tatba ahad ar-rajul." Ketika itu engkau tidak mengapa untuk mengikuti orang ini. Tidak mengapa untuk mengikuti orang ini. Bi syarti an takuna mu'taqadan atau mu'taqidan bi annahu wasitatun bainaka wa baina syariati, dengan syarat ketika engkau mengikuti orang ini, engkau meyakini bahwasanya dia hanya perantara antara engkau dengan syariat saja. Itu syaratnya. Ya, sehingga mengeluarkan kita dari ta'asubiyah, fanatisme. Ya, mengikutinya bukan karena fanatisme. Ya. Sehingga kita akan mampu mengerem, mampu berjalan di atas norma-norma, dan kita tidak serampangan kemudian asal mengikuti. Kita akan mampu menilai, tanya, tidak kebablasan dalam mengikutinya. Tanya. Ini syaratnya. La'annahu mustaqillun, kata Syekh, bukan berarti tersendiri kita mengikuti orangnya top. Mau dia berbicara hitam, putih ataupun yang lainnya kita ikuti, tidak. Tetapi dia perantara antara kita dengan syariat saja, dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, tidak lepas dari itu. Li'annahu la ahada yastaqilu bi syariati ila Rasul, dan tidak ada seorang pun bersendirian, tidak ada seorang pun bebas mencetak, mengidekan syariat kecuali apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Amma man siwahu, adapun selainnya, fahuwa muballighun anir rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka dia pada hakikatnya hanya penyampai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya adalah penyampai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tentunya ketika kita menyampaikan, benar-benar itu adalah tuntunan syariat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sebagaimana yang ma'ruf dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan dari kemusikum satu ayat. Di sini menunjukkan syarat yang harus difahami oleh masing-masing kita kaum muslimin. Syaratnya itu ballighu anni, sampaikan dariku. La'an wiri, bukan dari selainku, bukan dari selain Ar-Rasul. Yang disampaikan itu harus benar-benar anni, kata Ar-Rasul, dariku. Sehingga bukan hadis-hadis palsu, bukan hadis-hadis yang dhaif, tidak ada asalnya, disampaikan kepada manusia dengan alasan balighu anni walau ayah. Maka engkau harus mampu mempertanggungjawabkan anni, kata Rasul, dariku. Siap mempertanggungjawabkan itu adalah dari Rasul, sehingga maknanya tidak bisa ditarik kemana-mana. Dengan alasan balighu anni walau ayah, dia berdiri, ya, dia baca kalimat-kalimat Arab dengan alasan ini hadis, ini bahasa Arab. Tanya. Tanpa dia meyakinkan itu adalah benar-benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perhatikan kalimat ballighu anni walau ayah. Jika itu benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, meskipun satu ayat, meskipun satu hadis. Tanya. Atau mungkin potongan hadis, tetapi dengan syarat engkau yakin, engkau siap mempertanggungjawabkannya itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada orang lain. Dan menyampaikannya tidak harus resmi. Di khutbah-khutbah atau ceramah-ceramah. Al-muhim antum sempat menyampaikan kepada orang lain. Ya, maka sampaikan dengan syarat tadi benar-benar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang. Modal semangat asal menyampaikan, asal berdakwah, ya, asal jalan, asal berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa benar-benar dia mengilmui, mendalami apakah itu benar dari Rasul atau bukan. Yang keempat, makna agama bagi Rasulnya alaihi salatu wassalam, sikap terbaik seorang muslim terhadap Rasulnya, al-dhabu an syari'atihi wa himayatiha, dia membela dari syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjaganya. Berupaya seorang muslim untuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sunnah di sini bukan berarti salat sunnah, puasa sunnah. Sunnah adalah thariqah, jalan yang telah ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu sunan, sunnah. Tanya. Maka seorang muslim memiliki ghirah, kesemangatan untuk membelanya. Salah satunya dengan menghidupkan sunnah tersebut, dengan menghidupkan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai sunnah punah, lenyap, hilang, sirna. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dhahabuddin kama yadhhabu al-hasiru hablan-hablan. Agama itu hilang, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam hilang, punah, lenyap, sirna, sebagaimana tikar hilang seutas demi seutas, setali demi setali. Ya. Tikar bagi zaman dulu yang tadinya menghampar seperti ini di masjid, anak-anak biasa ya, didudut, ditarik, ditarik lagi, lama-lama bukan bentuk tikar lagi. Ya, kenapa? Karena sering ditarik. Itu hilangnya agama kata Allah seperti itu, seperti tikar asalnya menghampar. Tapi ketika ditarik seutas demi seutas, setali demi setali, yang enggak ada lagi yang namanya tikar. Sama ini juga. Ya, kalau seseorang terus menarik benang-benangnya, merudul istilahnya. Ya kan? Merudul. Hilang. Maka cara untuk melestarikannya, mengaksiskannya, syariat yang dibawa oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam, dengan kita berupaya untuk membelanya, menjaganya, minimal pada diri kita masing-masing, pembelaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betapa banyak sunnah-sunnah yang hilang, yang ditinggalkan. Sebenarnya kita bahas di kesempatan yang lain. Ya, sunnah-sunnah yang mahjurah sudah ditinggalkan. Di zaman Anas bin Malik saja, beliau sebagai sahabat yang terakhir, beliau memandang sudah banyak syariat Rasulullah SAW yang ditinggalkan. Laula salah, kalau bukan hanya salat saja. Artinya beliau memandang apa yang masih dianggap tidak jauh dari peninggalan Rasulullah SAW hanya salat saja. Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan yang lainnya? Apalagi di zaman kita sekarang ini. Ya kan? Antum saksikan. Apa di antaranya? Berizik. Sunnah yang ditinggalkan. Karena sebab itu akan punah. Coba dari kanan. Sunnah apa yang sudah sering ditinggalkan? Adzan. Ya. Itu sebelum memasuki waktu subuh. Adzan pertama. Ya. banyak manusia yang meninggalkannya, kaum muslimin. Tanya. Ya, sehingga ketika di sana ada yang mencoba menegakkannya, dianggap aneh, asing. Kenapa awalnya? Dahulunya, Allah alam di zaman siapa itu? Ya, ditinggalkan sunnah tersebut. Sehingga lama kelamaan sudah punah, dianggap aneh. Dianggap aneh. Adzan pertama sebelum waktu subuh, seperempat jam sebelum masuk waktu subuh, yang fungsinya untuk membangunkan manusia. Mungkin dia tidak sholat witir, mungkin dia tidak sahur. Tapi sekarang punah, diganti dengan as-shalah, ya, di masjid-masjid. Apa maksudnya as-shalah? Ya, atau ada orang cuma as-shalatu khairu minan naum, cuma yang dibacanya itu saja. Ada lagi apa yang indah kasih? Selawatan. Padahal kalau diganti dengan adzan pertama, lakana ahsan, lebih baik. Tanya. Untuk membangunkan manusia. Apa lagi? Untuk menebarkan salam, ya, afsus salam bainakum, mengucapkan salam di antara kalian. Man arafta wa man lam ta'rif, orang yang kamu ketahui dan orang yang kamu tidak ketahui. Itu sudah banyak ditinggalkan, ya. Adanya apa? Panggilan-panggilan. Tayyib. Itu semua hilang berawal karena ditinggalkan. Berawal karena ditinggalkan. Apa lagi? Boleh. Syariat atau sunnah yang banyak ditinggalkan. Banyak. Coba lagi. Antum. Ya. Apa? Tanya. Memelihara janggut. Saya perintah dari Rasul SAW. Ya. Untuk u'ful liha, wahfush syawarib, biarkan janggut dan rapihkan kumis. Banyak kaum muslimin yang menghilangkannya, padahal dia punya, mampu untuk meliharanya. Berbeda dengan orang yang tidak punya, tidak diberikan oleh Allah SWT. Tentunya apa adanya, iya. Meskipun mungkin dia mencoba pakai obat supaya tumbuh, karena saking inginnya dia untuk mengamalkannya, tapi Allah tidak berikan. Ya bagaimana lagi? Tapi ini banyak orang-orang yang mampu Allah berikan janggut, kemudian dicukur, plontos. Padahal kata Rasulullah SAW, khaliful Yahud, untuk mengisi Yahudi di antaranya. Tanya. Apa lagi? Salat pakai sendal. Baik. Ini pun hilang, bahkan mati mungkin. Dikarenakan tentunya kemajuan zaman, masjid-masjid memakai permadani ataupun tikar-tikar yang bagus, karpet, ya, sehingga tidak dilakukan sunnah tersebut. Adapun kita kalau menjumpai masjid yang bisa untuk memakainya, maka termasuk dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah SAW yusalli bina'ali. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW dahulu sholat dengan memakai dua sendal. Sholat dengan memakai dua sendal. Dan itu adalah sendal yang dipakai dari rumah. Jadi sebagian masjid ada yang masih memakai sholat pakai sendal tapi baru. Dari rumah dia pakai sendal, dari masjid pakai sendal yang disediakan di masjid yang bersih. Bukan itu sunnahnya. Tapi sunnah ketika sholat pakai sendal yaitu yang dipakai dari rumah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk membalikannya. Fa in ra'a khabasan fa yamsahu bil ardh. Ketika kita membalikan sendal kemudian ada najis, gosokkan ke tanah. Cara mensucikannya. Tayyib. Adapun masjidnya sudah seperti ini, ya apalagi manusia asing dengan sunnah tersebut, jangan menimbulkan fitnah. Iya. Tetapi kalau ada yang mungkin dan ma'ruf di masjid tersebut, memakai sendal atau sepatu, maka beramal dengannya. Apa lagi? Bersiwak sebelum sholat. Iya. Apalagi di negeri kita sulit siwak. Iya. Kebanyakan itu biasanya di negeri-negeri kita. Hatta Arab pun, ya, di kalangan Arab pun yang begitu banyak tukang siwak di masjid sebelum kita masuk ke masjid, banyak tukang siwak berderet. Terkadang lupa untuk sunnah tersebut. Ini sebelum sholat. Ya. Sebelum takbir, sebelum imam takbir, digosokkan dulu. Tayyib. Itu terkadang. Kecuali kita lihat orang lain atau imamnya, baru ingat. Ya. Masya Allah. Sehingga kalau dimudahkan, mungkin ada pedagang dan yang lainnya, aman yang banyak ditinggalkan itu bersiwak sebelum salat. Dan Rasulullah SAW termasuk tempat-tempat yang disunnahkan untuk bersiwak di antaranya indah salat, ya, indah salat. Dan yang lain indah wudu ketika salat atau ketika wudu. Tayyib. Apalagi mengunyah makanan 33 kali. Ada hadisnya? Pernah tuh menjumpai hadisnya? Pernah. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada coba nanti antum buka lagi di riwayat siapa? Capek soalnya habis dikunyah tiur tiga kali. Mungkin harus begitu. Ya. Tapi dilihat nanti keabsahan hadisnya, kalau sahih, diamalkan. Lagi. Aja ada. Nemu. Banyak dalam kehidupan kita, cuma kita mungkin gak kepikiran saja. Pak Gabrias. Tadi mukhsab khauf, mukhsab sepatu ketika berwudu dalam kondisi safar ataupun mukim. Dengan syarat kita memasukkannya sudah wudu. Ketika batal apa cukup diusap atasnya saja. Dan apa yang bisa diusap, tidak usah melepasnya. Dengan syarat memakainya dalam kondisi suci, dalam kondisi telah berwudu. Maka kita batal sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan untuk mukim dan musafir, cukup diusap atas dan bagian belakangnya. Serta bagian depannya. Apa lagi? Kisah. Kisah. Nemu. Abu siapa? Kisah. Abu Salim. Antum Abu siapa? Kunyahnya siapa? Belum. Nemu lagi. Sunnah yang banyak ditinggalkan. Itu syariat. Apa yang datang dari Rasulullah SAW yang sudah banyak ditinggalkan. Sudah tadi. Oh iya. Atau siapa namanya? Abdul? Drahman. Apa? Salat? Satu rawatib. Satu rawatib. Banyak dari kaum muslimin yang meninggalkannya. Padahal utamanya besar. Kata Rasulullah SAW, "Man shalla itsnain asyara rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah." Maka siapa yang dia salat 12 rakaat, dalam riwayat yang lain 10 rakaat, 10 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala bangunkan untuknya rumah di surga. 10 atau 12 rakaat ini sudah sunat rawatib. Ya. 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Berapa? Hah? 14. 14. Lagi yang berpendapat 2 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. 12. Ada lagi yang berpendapat 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. 10. Baik. Datang lagi hadis tersendiri, "Man shalla arba'an qabla dhuhri wa ba'daha." Barang siapa yang dia salat 4 rakaat sebelum zuhur dan setelahnya, "Lam yamassan nar," dia tidak akan sentuh oleh api neraka. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, keutamaan salat rawatib. Dan ini kebanyakan kaum muslimin meninggalkannya. Alasannya apa? Bisa salat wajib juga, alhamdulillah katanya. Bisa salat wajib juga, alhamdulillah katanya. Ya alhamdulillah. Cuma apa tingkatkan? Seorang muslim harus memiliki peningkatan dengan amal rawatib. Apalagi hadis lain meningkatkan, menjelaskan ketika seorang muslim sholat rawatibnya kurang dari nilai atau mungkin keikhlasannya kurang, maka Allah SWT memerintahkan kepada malaikat, "Fangduru ila nafilah," lihat bagaimana sholat-sholat sunnahnya. Ya. Ketika Allah SWT menghisab pertama kali antara Allah dengan hambanya, hak Allah itu salat, maka jika Allah sempurna salatnya, ditulis semuanya sempurna. Tetapi jika Allah kurang, Allah perintahkan kepada malaikat, lihat bagaimana salat sunnahnya. Maka dijadikan salat sunnah ini sebagai penambah bagi salat-salat wajib. Tanya. Keutamaan. Iya. Apalagi Rasulullah SAW tadi nyatakan, salat 4 rakaat sebelum zuhur, setelah zuhur, tidak disentuh oleh api neraka. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan, "Man shalla rakaatain qabla al-fajri, al-shalla rakaat al-fajri khairu minad dunya wa fiha." Dua rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Salat sunnah sebelum subuh dua rakaat kata Rasulullah khairu minad dunya wa fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia apa sih yang kita punya? Bagi isinya. Tapi jika dia bersemangat mengerjakan dua rakaat sebelum subuh, dia mendapatkan perkara yang terbaik dari dunia dan isinya. Kita dunia apa? Bagiannya sedikit. Gak ada yang lebih. Maka cara mendapatkannya untuk perkara yang terbaik tadi, dua rakaat sebelum subuh. Masya Allah, keutamaan yang luar biasa. Gak capek-capek kita kerja untuk mengejar dunia, gak dapat-dapat. Tapi dengan sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh, khairum min dunya wa fiha, lebih baik. Tenang ya, sholat tahiyatul masjid, sholat dua rakaat sebelum duduk di masjid. Kebanyakan orang asal duduk masuk masjid, asal duduk. Bila Rasul memerintahkan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau seseorang yang terakhir masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat dua rakaat terlebih dahulu. Yang banyak ditinggalkan. Apa lagi? Ya? Doa-doa, aktivitas. Tanya. Doa apa? Tanya. Minimal bismillah. Ya. Membaca basmalah, bismillah. Ya. Sebelum melakukan amalan. Dan di sana karena ada amalan-amalan yang dicontohkan dan yang tidak dicontohkan dalam rangka tabarruk wal isti'anah, meminta barokah dan minta pertolongan. Tapi yang dicontohkan pun enggak dilakukan. Iya. Enggak dilakukan. Hubungan dengan istrinya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Makan bismillah. Minum bismillah. Banyak kadang orang asal telan, asal makan, asal keluar, termasuk dari syariat yang banyak ditinggalkan. Maka syariat-syariat ini kalau tidak mulai dari kita untuk menjaganya, hilang lama-kelamaan, akan hilang karena asing. Apa lagi? Bagian tapi mengambil makanan yang jatuh untuk diambil, kalau kotor dibersihkan kemudian dimakan. Tapi kebanyakan orang bahkan merasa jijik ya ketika makanan jatuh, padahal apa, nanti keramik pakai SOS apa lagi atau yang lain ya. Jadi jangan kalah dengan para pengiklan lantai, pembersih lantai belum 5 menit katanya. Mereka apa? Belum 5 menit diambil lagi. Kita umat Islam mau dikeramik ya, mau tidak ya, maka diambil sunnahnya. Kalau mendapati kotor dibersihkan, dimakan. Kecuali jatuhnya ke tempat najis atau ke tempat yang memang tidak bisa diselamatkan. Tanya. Ini pun banyak. Apalagi sebagian orang memakan ya, seperti bebek istilahnya, ngawur di mana-mana makanannya. Itu lihat awam orang Arab, orang Yaman, kalau makan apa berceceran seperti bebek makan di bawahnya, asal krok yang jatuh setengahnya, yang berserakan setengahnya. Ya. Di mana letaknya mengamalkan Rasul atau sunnah Rasul SAW untuk mengambil yang jatuh? Ketika ada yang jatuh diambil, Ish hada katanya. Apa ini? Dianggap apa? Haram, haram katanya. Ketika ada orang yang ambil yang jatuh ini, mereka malah bisa merasa jijik. Atau berbicara haram katanya. Ini menunjukkan jahil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepala ya. Makan berjamaah. Ya. Makan berjamaah. Baik. Makan berjamaah apalagi dianggap jijik. Ya. Kalah dengan yang keliling-keliling makan berjamaah. Ya, dinampar. Ya. Apalagi habis makan kocok tangan di uyuh. Sibuk enggak ada sunnahnya, yang meninggal jidat. Di jarinya atau di nampannya. Tidak kocok tangan di uyuh. Ini pun banyak ditinggalkan. Yang sering diingat oleh para ulama bukan termasuk makan berjamaah, kalau makan sepiring-sepiring. Ya. Meskipun iya bareng-bareng, tapi makanya sepiring-sepiring. Tidak termasuk makna jamaah. Karena makna jamaah itu di satu nampan atau satu tempat. Mungkin sepiring berdua berjamaah namanya atau bertiga. Jadi kalau sepiring satu orang meskipun kumpul 100 tidak termasuk makna berjamaah. Lagi. Apa tadi Yusuf? Doa selama baca Quran. Doa apa? Allahumma rahmni bil Quran itu. Yang sebenarnya Allahumma oh doa orang majlis. Berdoa setelah bermajlis. Dan doanya kalau antum yang besar enggak usah dikomando ya. Baca sendiri. Ya seperti anak TK. Ayo doa katanya. Subhanallah. Sudah seperti gede seperti ini ya, ketika bubar dan majlis berdoa masing-masing. Enggak usah dikomandoi. Sudah paham sendiri. Jadi jangan kayak anak TK. Anak TK seperti itu karena untuk membiasakan saja. Itu diantara banyak kalau kita teliti syariat, sunnah, ajaran Rasulullah SAW yang terus sebagiannya punah, sebagiannya mulai, sebagiannya mulai. Hatta pakaian itu, pakaian yang mengemakan pakaian Rasulullah di atas mata kaki. Masya Allah, punah banyak. Ada yang di atas mata kaki keterlaluan, tengah paha, terlaluan, seperti itu. Dan yang lainnya. Ya, maka sebagai sikap yang baik seorang muslim terhadap Rasulnya, dan itu teranggap nasihat bagi Rasulnya, itu adzabu an syariatihi wa himayatiha, pembelaan, menjaga ya, dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzabbu anha, bentuk pembelaan dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi'alla yandakisuha ahadun, dengan seseorang tidak menguranginya. Bentuk dia tidak mengurangi apa yang dibawa dari Rasulullah SAW, apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka itu adalah bentuk pembelaan terhadap syariat Rasulullah SAW. Wadabu anha, dan juga termasuk pembelaan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bi alla yazida fiha ahadun ma laysa minha, tidak menambahkan sesuatu yang itu bukan dari Rasulullah SAW. Ya. Maka jika lo mengurangi atau menambah-nambahi, sama sekali tidak masuk dalam makna pembelaan terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatuharibu ahlal bid'i al-qawliyah wal fi'liyah wal aqadiyah, dan bentuk pembelaan terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan engkau memerangi ahlul bid'ah dengan ucapan atau perbuatan ataupun akidah. Qauliyah dengan ucapan jelas membantah kebidahan-kebidahan ahlul bidah, itu dengan menulis, itu termasuk fi'liyah, menulis dengan fi'liyah kan, perbuatan kita, kita menulis makalah atau kitab untuk membantah kebidahan-kebidahan ahlul bidah, bukan berarti fi'liyah, ini perang semata. Perang kalau bisa perang-perang ya, seperti koalisi sekarang Arab yang menangi Rafidhi, Syiah Rafidhah, sebagai bentuk pembelaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya apa? Tulisan, itu fi'liyah, perbuatan. Demikian pula aqadiyah dengan penyelamatan akidah dari bahaya-bahaya al-bid'ah yang menyusupkan kebid'ahan mereka terhadap akidah. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.